Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala menyebutkan pembahasan ringkas makna Wahhabi. Sebelumnya sudah dibahas oleh beliau, namun diulang beberapa penggal kalimat di mana beliau rahimahullahu taala menyatakan atlaqa a'da'u tauhid 'alal muwahhid kalimat wahhabi, musuh-musuh tauhid memutlakkan kalimat wahhabi sebagai nisbah atau penyandaran penyebutan kepada Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Setiap ahli tauhid mereka akan gelari dengan gelar atau penamaan Wahhabi. Seandainya mereka jujur, kata Syekh, mestinya mereka menyatakan Muhammadi sebagai nisbah kepada namanya Muhammad ibn Abdul Wahhab, bukan Abdul Wahhab, sehingga dikatakan Wahhabi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa penamaan Wahhabi adalah nisbah kepada Al-Wahhab, yaitu salah satu nama dari nama-nama Allah Jalla wa'ala. Kalau orang-orang sufi mereka adalah orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada sebuah jamaah yang memakai as-suf, kain wol, maka Wahhabi adalah penisbahan kepada Al-Wahhab, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kepadanya tauhid dan mengokohkannya untuk berdakwah kepada at-tauhid. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, sekarang kita akan mengenal profil dan pribadi Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Asy-Syaikh Muhammad dilahirkan di negeri Al-Uyainah. Al-Uyainah, sebuah daerah yang terletak di Najd. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Dan subhanallah, di antara bentuk kedustaan mereka dan begitu sangat getolnya mereka untuk menggelari setiap orang yang berusaha untuk tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, sampai-sampai Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mereka katakan Ibn Taymiyyah Wahhabi. Seorang yang disandarkan kepada seseorang mestinya adalah kepada orang yang sudah lampau masanya, lebih dahulu masa kehidupannya. Namun subhanallah, Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dilahirkan tahun 1115 Hijriyah, padahal Al-Imam Ibnu Taimiyah meninggal tahun 700 sekian. Nah, mestinya Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab yang disandarkan kepada Ibnu Taimiyah sebagai pengikutnya, kalau mau dikatakan demikian. Karena memang Asy-Syaikh Muhammad juga banyak menukil dari kalam Ibnu Taimiyah, muridnya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, karena beliau lebih banyak berkutat dalam mazhab Hambali. Beliau rahimahullahu taala menghafal Al-Qur'an sebelum mencapai usia 10 tahun. Termasuk seorang imam yang Allah berikan karunia kekuatan hafalan, kecerdasan. Dan beliau belajar kepada ayahnya, belajar fiqih Hambali kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Abdul Wahhab. Dan membaca hadis serta tafsir kepada para masyayikh. Para masyayikh, para syekh dari negeri yang berbeda-beda. Terkhusus atau terlebih di negeri Madinah, beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di negeri Madinah An-Nabawiyah. Dan beliau memahami tauhid dari Alkitab dan Sunnah. Dengan beliau rahimahullahu taala belajar tauhid dari bimbingan Alkitab was Sunnah ala fahmi salafi hadhil ummah, maka sangat memilukan hati beliau apa yang beliau lihat, yang beliau jumpai, yang beliau saksikan di negerinya, negeri Najd atau Najd, serta negeri-negeri yang beliau ziarahi. Dari berbagai pemandangan-pemandangan, dari perbuatan-perbuatan syirik serta khurafat dan kebid'ahan-kebid'ahan dan pengkultusan kepada kuburan, yang tentunya barakallahu fikum, semua perkara tadi, syirik, khurafat, pengkultusan kepada kuburan, memuliakan kuburan, adalah sesuatu yang bertentangan dengan Islam yang sahih. Beliau mendengar di negerinya dari para wanita yang mereka bertawassul ila fuhlin nakhl, kepada kurma jantan, bertawassul kepada pohon, pohon kurma yang jantan, dan mereka menyatakan, ya fahlal fuhul uridu zaujan qablal haul, wahai pejantan yang paling hebat, aku ingin suami sebelum satu tahun ini. Nah, pengen suami, tetapi dia berdoa kepada kurma jantan. Wal'iyadzu billah. Demikian pula beliau melihat di negeri Hijaz dari taqdis kuburis sahabah, pengkultusan, pemuliaan kepada kuburan sahabat, wa ahlil bait, dan ahlul bait. Demikian pula pengkultusan kepada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang semua perkara tersebut tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah jalla wa ala. Oleh karena itu, termasuk dari proyek besar yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bersama dengan Al-Imam Muhammad bin Su'ud sebagai pendiri pertama negeri Saudi, yaitu menghancurkan Qubbah, menghancurkan kubah dari bangunan besar yang dibangun di atas kuburan Zaid ibn al-Khattab, saudaranya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, contoh-contoh seperti inilah ketika Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala menghancurkan, menghilangkan bangunan-bangunan yang dikultuskan, yang dianggap sebagai tempat yang barokah, yang mereka datang berkunjung kepadanya, dianggap oleh para musuh dakwah bahwa Syekh benci kepada para wali, menghancurkan kuburan. Nah, dan yang semisal dengan itu, berbagai kedustaan-kedustaan yang memang sengaja diupayakan karena kebencian mereka terhadap tauhid dan dakwah at-tauhid. Ikhwan fi din azzakumullah, beliau mendengar di Madinah, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, istighasah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada beliau dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak, berbagai macam bentuk kesyirikan, keyakinan, ghulu terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memang Rasulullah telah mengingatkan kepada umatnya, berpesan kepada umatnya untuk tidak boleh sedikit pun bersikap ghulu kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Naam. Halakal mutanatti'un. Binasa orang-orang yang mereka bersikap ghulu, berlaku ekstrim. Ini sebuah khabar. Namun laisa mujarrad khabar faqat, tidak sekedar berita kemudian selesai begitu saja, tapi mengandung sebuah pesan agar kemudian setiap kita berupaya untuk tidak terjatuh ke dalam sikap ghulu, berlebih-lebihan kepada makhluk dalam mengkultuskannya, yang sampai mengangkat derajat dan kedudukannya pada derajat yang tidak sepantasnya untuk disematkan atas dirinya kecuali hanya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Naam. Dilarang kita berlaku ghulu kepada Rasulullah, sebagaimana kaum Nasara telah berlaku ghulu kepada Isa bin Maryam alaihi salam. Naam. Oleh karena itu beliau berpesan untuk ketika menyebutkan nama beliau, faqulu Abdullahi wa Rasuluh, katakan hamba Allah dan Rasulnya. Beliau seorang hamba. Laisa fihi sifatun min sifatir rububiyah wala al-uluhiyah. Tidak ada pada diri Rasul dari sifat-sifat rububiyah, hak pengaturan alam. Lebih-lebih lagi pula tidak boleh untuk disematkan kepadanya hak al-uluhiyah untuk disembah dan diibadahi dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka betapa sangat buruk apa yang diucapkan oleh sebagian tokoh-tokoh sufi dalam qasidah-qasidah mereka, seperti Al-Busiri menyatakan, dan sering anak ulang kelihatan jadi majelis ini, ketika dia menyatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Kata dia, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempatku untuk bersandar selain daripada engkau ketika musibah datang secara merata, bencana besar secara umum. Maksudnya Rasulullah. Jika engkau tidak mengambil tanganku pada hari kiamat, maka tentu aku akan celaka. Jika tidak, katakanlah bahwa engkau adalah seorang yang kakinya tergelincir. Di antara sifat kedermawananmu wahai Rasul adalah adanya dunia dan akhirat. Adanya dunia dan akhirat itu termasuk dari kedermawanan Rasul. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami, dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu tentang lauhul mahfuz dan kalam yang mencatat catatan takdir. Kata Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, hadzal rajul la yatruk syai'an lillahi azza wajal, dia tidak meninggalkan sedikit pun bagian untuk Allah karena semua milik Rasul. Dunia dan akhirat itu baru sebagiannya. Pengetahuan Rasul tentang lauhul mahfuz itu baru sebagiannya. Wa hadza kadzib wa buhtan, dusta. Naam. Bahkan Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim telah perintahkan Rasulullah untuk mengumumkan kepada seluruh makhluk bahwa beliau tidak mengetahui perkara gaib, beliau tidak punya kuasa untuk memberi manfaat dan menolak madarat kecuali sebatas yang memang Allah Jalla wa'ala takdirkan untuk beliau. Sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. 6. Qul inni la a'lamul ghaiba, atau walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Kalau sekiranya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak akan ditimpa oleh kejelekan. Semua orang tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud. Gigi beliau sampai patah. Terluka beliau. Ketika beliau disiksa, dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Tentu inilah sifat basyariyah. Sifat kemanusiaan. Makanya beliau menyatakan faqulu Abdullah wa rasuluh. Katakan hamba Allah. Yang ada pada diri beliau sifat basyariyah, sifat kemanusiaan. Tertimpa sakit. Naam. Menimpa beliau juga rasa lapar. Dan yang lainnya dari sifat basyariyah. Namun beliau punya satu kekhususan yang tidak kita miliki, yaitu sifat kerasulan. Abdullahi wa rasuluh. Khawani fiddin azani allahu wa iyyakum. Dan ini semua kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dari perbuatan yang beliau lihat, beliau saksikan di Madinah berupa istighatsah kepada Rasul, doa kepada beliau, sesuatu yang sangat bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Naam. Bahkan sebagian masyayikh sering mengingatkan dan sering menyebutkan contoh. Naam, sebagaimana Syekh Ibn Utsaimin juga sering mengungkapkan bagaimana bentuk istighatsah mereka kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, al-madadul madad ya Rasulullah. Kami mengharapkan pertolongan ya Rasul. Naam, istighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meminta berdoa dan memohon kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dalam surah Yunus. Dan jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa pula memudaratkanmu atau menolak mudarat darimu. Jika engkau melakukannya, berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fa innaka idzan minadz zalimin, maka engkau termasuk dari kategori seorang yang zalim. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri menyatakan kepada ibnu ammihi, anak pamannya, kepada sepupunya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sejak masih umur belia ditanamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akidah sahihah, tawakal, bersandar hanya kepada Allah jalla wa ala. Jika engkau meminta-minta hanya kepada Allah, dan jika engkau minta bantuan, minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah jalla wa ala. Demikian besarnya semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menanamkan tauhid, dan begitu besarnya upaya Rasulullah untuk mencegah dan menutup setiap pintu dari wasail, wasilah-wasilah, perantara-perantara yang akan menjerumuskan seorang muslim ke dalam kesyirikan. Ikhwani fi din azzakumullah, termasuk dari berbagai bentuk syirik asghar yang memang Rasulullah cegah, memang Rasulullah tutup celah dan pintunya. Tidak boleh kuburan itu dibangun di atasnya bangunan yang seakan-akan menampakkan dia lebih dibandingkan kuburan yang lainnya. Orang akan beranggapan, berpandangan kuburan ini tampil beda, berarti ada sesuatu padanya. Tidak boleh ditulisi. Naam. Apalagi dengan tulisan-tulisan yang memang sengaja membuat sebuah kesan tentang orang ini adalah orang yang mulia. Makam Habib Ali misalnya. Dan tidak sedikit kuburan-kuburan yang memang dikultuskan itu di sekitarnya sudah disiapkan musola di situ. Betul. Banyak sekali. Termasuk kuburan yang disebutkan tadi, makam Habib Ali, di sana pun ada musola. Tahu tempatnya? Tahu ya? Orang yang sering ke Jember mesti tahu. Nah, pas di masuk gapura yang mau naik gumitir itu, sebelah kiri jalan, untuk notok sebelum belok, itu di situ makam Habib Ali. Nah, dan yang lainnya, barakallahu fikum. Tidak boleh dicet, tidak boleh dikasih penerangan, nah, tidak boleh dikapuri, dan yang lainnya. Apa fungsinya, apa perlunya kuburan dikasih penerangan? Tidak masuk cahayanya ke dalam, tetap saja gelap. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kuburan seorang muslim, mukmin yang Allah kasih dia na'imul qabr, kenikmatan kubur, terang, tidak perlu pencahayaan. Nah, maka kemudian barakallahu fikum, dengan berbagai macam realita dan kenyataan yang didapati dan dijumpai Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, beliau pun bangkit untuk berdakwah kepada kaumnya, mendakwahkan tauhid. Naam, membimbing mereka untuk berdoa semata-mata hanya kepada Allah jalla wa ala, karena dialah zat yang maha mampu, dan dialah zat yang menciptakan, dan yang lainnya semuanya ajizun, lemah, tidak sanggup untuk mencegah kemudaratan dari dirinya, lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Dan beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, memberikan pemahaman, menanamkan akidah dan keyakinan anna mahabbatas salihin, bahwa kecintaan kepada orang saleh itu diwujudkan bittiba'ihim, dengan mengikuti jejak baik mereka, bimbingan-bimbingan kebaikan yang mereka ajarkan, yang mereka contohkan. Itu bentuk mahabbatus salihin, kecintaan kepada orang saleh. La bittikhadzihim wasa'it bainahum wa bainallah. Bukan kemudian menjadikan mereka sebagai perantara yang katanya akan menghubungkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tidak demikian. Di samping itu adalah bentuk perendahan kepada orang itu sendiri, karena sesungguhnya dia telah ditempatkan di sebuah tempat yang tidak pantas untuk dia tempati. Dan di waktu yang sama juga perendahan dan pelecehan terhadap Allah Rabbul Alamin. Nah, bukan seperti itu bentuk perwujudan rasa cinta kepada as-salihin, al-awliya, kepada para wali, dengan menjadikan mereka sebagai perantara. Naam. Sering dalam salawat-salawat memanggil-manggil nama para wali. Naam. Yang paling sering tidak pernah ketinggalan Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau sampai sekarang sering juga nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, dalam salawat-salawat biasa kadang kalau di Jawa itu dibunyikan kaset-kaset ketika subuh. Naam. Ada yang tahu anunya? Bunyi-bunyi salawatan-salawatan yang sering, atau ada yang dulu pernah aktif? Naam. Biasanya enggak mau ngaku. Khawan fi dinazakumullah. Naam. Hadza huwa. Inilah kenyataan dan realitanya. Lah barakallahu fikum. Yang seperti inilah ketika Asy-Syaikh rahimahullahu taala menanamkan akidah yang seperti ini, bahwa bentuk perwujudan dan penampakan al-mahabbatu lis-salihin, kecintaan kepada orang saleh, dengan mengikuti jejak mereka, mencontoh dari teladan yang telah mereka tunjukkan, bukan kemudian menjadikan mereka sebagai perantara. Ini dituduhkan bahwa syekh itu benci kepada para wali dan orang saleh, tidak mengenal hak para wali dan orang-orang saleh, tidak mengakui kadar kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kadzib wa buhtan wa iftira 'ala syekh rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah menyatakan, wukuf al-mubtilin diddahu, bangkitnya ahlul batil untuk menentang beliau. Syekh Muhammad. Al-mubtadi'un, ahlul bid'ah, mereka bangkit untuk menentang dan melawan dakwatul syekh yang beliau bangun. Wala gharabah, dan ini tidak asing, bukan sesuatu yang aneh. Sungguh telah bangkit pula musuh-musuh tauhid sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menyatakan mustaghribin, dengan penuh rasa heran, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada pemurnian kalimatul ikhlas la ilaha illallah, maka mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab, apakah dia Muhammad ini hanya akan menjadikan Tuhan itu satu saja. Ini sesuatu yang sangat aneh, sesuatu yang sangat mengherankan. Sehingga dengan itu barakallahu fikum, mulailah musuh-musuh syekh memerangi beliau. Di samping juga tidak kalah sengitnya, mereka menyebarkan berbagai macam kedustaan-kedustaan terhadap syekh dengan tuduhan-tuduhan yang sebagiannya telah kita sebutkan. Wa yata'amaruna 'ala qatlihi, dan mereka sepakat untuk membunuh beliau dan menghilangkan beliau dari jalan dakwah. ingin terlepas. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Di sebagian negeri beliau ditolak, dimusuhi dengan permusuhan yang besar. Beliau pergi keluar, meninggalkan negeri tersebut, negerinya, kampung halamannya, pergi sendirian dengan membawa kitab-kitab beliau rahimahullahu taala, tanpa seorang teman, tanpa seorang pembela, tanpa seorang penolong. Demikianlah dakwah Syekh dan perjuangan beliau. Namun Allahu Jalla wa Ala telah mempersiapkan orang yang hendak membantu beliau, sampai tersebarlah dakwah tauhid di Al-Hijaz dan negeri-negeri Islam, terus tersebar dan masih saja sebagian manusia sampai hari ini, apalagi di akhir-akhir ini, terus digencarkan barakallahu fikum isu-isu tentang Wahabi, dan mereka tidak jarang sampai melakukan tindakan-tindakan anarkis, merusak pondok yang mereka klaim sebagai pondok Wahabi, diusir dari kampungnya, yang di situ ada anak-anak, para wanita, para ibu-ibu, diusir dengan isu Wahabi. Dikesankan bahwa seakan-akan ajaran Wahabi itu adalah ajaran yang berbeda, bukan sekedar isu sebagai kelompok baru, bahkan dianggap ajaran baru yang berbeda dari ajaran Islam. Ngotot. Sering Wahabi itu digambarkan sebagai kelompok teroris. Dalam kondisi orang-orang yang mereka tuduh ini begitu sangat gencar dalam memerangi terorisme. Nah, termasuk sekarang daurah nasional. Para masyayikh yang datang dari Yaman, daurah di Bantul, yang dibahas tentang apa? Bahaya terorisme dan radikalisme. Nah, terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tapi subhanallah, dari begitu gencarnya para asatidzah mengingatkan umat dari bahaya dan pemahaman takfir, pemahaman radikalisme dan terorisme dan segala macam bentuknya, bukan sekedar dalam tingkatan gerakan fisik, bahkan diingatkan yang paling membahayakan adalah pemikirannya. Tapi tetap saja itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Terus gelaran dan sematan-sematan sebagai kelompok teroris itu tidak pernah hilang dari wajah orang-orang yang dianggap sebagai Wahabi, untuk mencitrakan buruk di hadapan masyarakat Islam, di hadapan kaum muslimin, untuk membenci tauhid, sunnah, dakwah tauhid, dakwah sunnah, ahli tauhid wa ahli sunnah. Termasuk negeri Saudiyah, negeri Saudi, Al-Haramain, Makkah, Madinah, yang dianggap sebagai negeri Wahabi. Subhanallah, Saudi tampil dalam garda terdepan. Di garda terdepan sebagai pemimpin negeri, kaum muslimin dalam memerangi terorisme. Tetapi belum cukup untuk membuat mata dan hati mereka terbuka, menyadari dan mengakui hal tersebut. Tapi wala gharabah, bukan sesuatu yang asing. Bukan sesuatu yang asing dan bukan sesuatu yang aneh. Ikhwani fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh menyebutkan, "Wa ma zala ba'dun nasi ila yaumina hadza yashi'un al-akadzib." Mereka menebarkan berbagai kedustaan-kedustaan. Yaquluna innahu ibtada'a madhhaban khamisan. Mereka menyatakan bahwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ini membuat mazhab yang kelima. Dari selain mazhab yang sudah dikenal dari empat mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali. Ma'anna mazhabahu Hambali. Padahal beliau bermazhab apa? Hambali. Sebagaimana disebutkan tadi. Beliau belajar fiqih dari ayahnya, dari fiqih mazhab Hambali. Wa yaquluna, dan mereka menyatakan, al-wahhabiyun la yuhibbun ar-rasul. Wahabi itu tidak cinta Rasul. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka gelari dengan gelaran-gelaran Wahabi tidak suka untuk melakukan salawat-salawat bid'ah. Nah, sehingga dianggap benci kepada Rasul. Tidak suka, tidak cinta kepada Rasul. Wa hadza kadzib, dan itu dusta. Kita mengingkari salawat kepada Rasulullah dari salawat-salawat bid'ah. Contoh. Naam, Allahumma salli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab. Yang lepas dengan Rasulullah ini semua bentuk ikatan kesusahan. Hilang dengan Rasulullah semua bentuk musibah, bencana dan malapetaka. Pantaskah sifat seperti ini disandarkan kepada Rasulullah? Ataukah ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala? Tapi demikian mereka menuduhkan bahwa Wahabi itu tidak cinta kepada Rasul tatkala mengingkari salawat-salawat bid'ah. Yang tadi lebih dikenal dengan salawat apa? Salawat nariyah. Pengkultusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin memang saudara kita ini tidak faham apa makna yang terkandung di dalamnya. Nah, padahal subhanallah, ahlu sunnah paling semangat. Ya, di setiap kali menyebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bersalawat kepadanya. Bahkan mereka orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasul jarang untuk setiap kali mereka menyebut nama Rasul untuk bersalawat kepada beliau. Meskipun mereka punya padepokan salawat. Nah, termasuk khutbah Jumat pekan yang kemarin di Masjid Raya Ukhuwah, khatibnya itu yang dibahas tentang apa? Salawat kepada Nabi. Betul tidak? Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan, dibimbing umat agar selalu banyak bersalawat kepada Nabi. Kita meyakini dan mengakui bahwa seorang yang selalu bersalawat kepada Nabi dan memintakan wasilah untuk beliau, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, haqqat lahu syafaati yaumal qiyamah, berlaku bagi dia syafaat pada hari kiamat. Hadhihi kulluha la naruddu wa la nunkiru, tidak kita ingkari. Dan membimbing umat untuk banyak bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ahlus sunnah, orang-orang yang mereka klaim dan mereka cap, mereka kasih simbol Wahabi, itu dikatakan tidak cinta kepada Rasul. Wala yusalluna alaihi, tidak bersalawat kepada beliau. Ma'a anna syekh rahimahullahu ta'ala, padahal syekh sendiri, syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, lahu kitabun mukhtasar siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ringkasan sejarah kehidupan Rasulullah. Nah, sudah belajar antum mukhtasar sirah Rasul? Nah, sudah sedikit awalnya. Wa hadza dalilun ala hubbihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh. Ini sebagai dalil dan tanda akan kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad iftarau alaihi al-akadzib, dan mereka telah memunculkan berbagai kedustaan-kedustaan atas diri Syekh, allati sayuhasabuna alaiha yaumul qiyamah, yang mereka akan dihisab di yaumul qiyamah atas berbagai kedustaan tersebut. Seandainya mereka mempelajari kitab Syekh dengan penuh insaf, dengan penuh keadilan, dengan penuh kejujuran, mereka akan mendapati di dalam kitab-kitab beliau ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ucapan-ucapan para sahabat. Nah, lihat semua karya-karya beliau selalu diawali ayat terlebih dahulu, disebutkan hadis, aqwalus salaf, ucapan para sahabat, la yakhruju'an, tidak keluar dari itu. Bagi orang yang mau adil dan jujur untuk mempelajari kitab karya-karya Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, apa saja, lihat Qawaidul Arba, Usulus Thalatha, Usulus Sittah, ya, Kitabut Tauhid, Kashfus Syubuhat, terus semuanya tidak lengang dan tidak kosong dari dalil Quran, Sunnah, Aqwal As-Sahabah. Jam berapa, Insya? Kurang berapa menit? Ya? Sudah. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.